Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebelum kita mulai untuk membaca sebagian dari apa yang akan ana sampaikan dari dars, sekedar mengingatkan, mewakili dari takmir, dikarenakan kita masih dalam situasi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga halaman depan yang biasanya nyaman untuk kita melaksanakan sholat karena basah, sehingga kita tidak nyaman di situ, maka dihimbau atau dipersilahkan kepada jamaah untuk mengisi bagian samping kanan dan kiri masjid, sehingga yang belakang bisa mendapatkan tempat untuk sholat. Nah, suatu hal yang maklum ya, atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan sehingga bisa melaksanakan sholat di masjid ini dengan cara berjamaah. Sebagian ikhwah-ikhwah kita yang ada di Keprean, di Batian Kampung, mereka ingin sekali seperti kita bisa sholat jamaah, bisa sholat Jum'ah bersama kita. Akan tetapi karena satu sebab yang kita sendiri sudah mengetahuinya, sehingga mereka terpaksa belum bisa sholat bersama kita. Nah, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, suatu hal yang maklum di hadapan kita semua bahwasanya salat ya adalah min a'zami syi'arillah, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Nah, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Seseorang ketika dia menghadapkan dirinya untuk sholat, maka dia menghadapkan dirinya untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menuju ke tempat sholat, ke masjid untuk sholat berjamaah, berarti dia menuju ke tempat yang mana dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu Ta'ala. Dan juga suatu hal yang maklum bahwasanya seseorang atau manusia mereka ketika akan mendatangi orang-orang yang mereka segani, orang-orang yang mereka agungkan karena memiliki kedudukan, maka mereka akan datang mendatangi orang tersebut bi adabin wa sakinatin wa waqar, dengan penuh adab, dengan tenang, dengan kewibawaan. Bukan kemudian berlari, bukan kemudian tergesa-gesa. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Fa kaifa idza atha liyaqifa baina yadayillahi subhanahu wa taala?" Maka bagaimana lagi jika seseorang ia akan datang untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, mendatangi salat jamaah? Tentunya harus dia laksanakan, dia mendatangi sholat jamaah dengan penuh adab, sakinah, dengan tenang, dengan penuh kewibawaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila dikumandangkan iqamah untuk salat, ya, tegakkan salat, maka janganlah kalian mendatanginya wa antum tas'aun, dalam keadaan kalian berjalan dengan terburu-buru atau berlari. maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala. Yani kata Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza sami'tum al-iqamata min kharij al-masjid." Jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, ya kalian mendengar dari luar masjid. Wa hadha yadullu ala anna al-iqamata tusma'u min kharij al-masjid, kata Ibn Utsaimin. Ini menunjukkan bahwasanya iqamah itu terdengar dari luar masjid. Ini berdasarkan hadis tadi. Nah, maka jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, janganlah mendatangi sholat dengan tergesa-gesa, dengan berlarian, khawatir akan tertinggal dari jamaah. Kalau khawatir, ya bersegera menuju ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, waqtuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah. Datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian berjalan dengan tenang. Dan atas kalian untuk sakinah, yakni tenang. Berjalan ke masjid dengan tenang. Maksudnya adalah dengan jalan yang biasa. Ya, jalan biasa, pelan, terlalu pelan juga tidak. Ya, sambil mampir ke kolam, lihat ikan, mampir ke sawah. Lah, bukan itu. Bukan pula dengan terlalu cepat atau kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, sebagian ahli ilmu menyatakan bahwasanya mustahab untuk memperpendek langkah. Langkahnya dipendekkan. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu Allahu lahu biha darajah." Tidaklah seseorang melangkahkan satu langkah pun ke masjid melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya satu langkah, satu derajat. Maka mustahab, kata sebagian ulama, untuk langkahnya dikecilkan. Nah, tetapi dijelaskan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, la ya'ni annahu yuqaribul khuta, lakin yamshi masyatan al-mu'tad biduni isra'. Bukan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dengan mendekatkan langkah, yakni mengecilkan langkah-langkahnya. Yang dimaksud adalah dia berjalan dengan jalan yang biasa. Nah, maka apabila seseorang sudah melakukan hal yang demikian, berjalan dengan tenang, ya, sakinah, tidak tergesa-gesa ketika dia mendengar iqamah, maka fama adraktum fasallu. Maka ketika kalian sudah sampai ke masjid, fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dari sholat imam, maka sholatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang telah luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Baik. Hanya saja kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya sebagian ahlul ilmi mengatakan, idza khasyya fawata ruku'ah, yakni fawata ruku', fala ba'sa ay yasra qalilan sur'atan la takunu sur'atan qabihah. Apabila seseorang ketika akan masuk masjid melihat imam sedang ruku' dan dia khawatir akan tertinggal dari ruku, maka tidak mengapa untuk dia agak cepat sedikit, ya, agar dia mendapati ruku. Karena ketika seorang sudah mendapati ruku, maka dia akan mendapatkan satu rakaat, sebagaimana yang sudah kita pelajari di masjid ini. Akan tetapi tentunya ketika dia menambah langkahnya menjadi lebih cepat, ya, ini caranya yang baik, bukan kemudian ketepukan, ya, mengganggu orang yang sedang sholat atau bahkan sampai terjungkal, ya, wal a'yadzu billah. Nah, dengan tetap dengan tenang. Maka ketika kondisinya seperti ini, kata Ibnu Utsaimin, tidak mengapa dia untuk mempercepat sedikit. Mustafadu min hadzal hadis, bisa diambil faedah dari hadis ini, hadis yang baru saja kita baca tadi. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya adalah ta'zimu sya'nis shalah, mengagungkan kedudukan salat. Wa anna al-insana yanbaghi an ya'tiya ilaiha bi adabin wa khushu'in wa sakinatin wa waqar. Dan bahwasanya sepantasnya bagi seseorang untuk ketika dia mendatangi salat, salat di masjid, salat jamaah, itu dengan penuh adab, dengan kekhusyuan, dengan tenang, dengan berwibawa. Ya, tentunya berbeda dengan ketika seseorang akan membeli sayur dan sebagainya, mungkin khawatir enggak kebagian, agak dipercepat, lari dan sebagainya. Ini beda. Kita akan mendatangi sholat jamaah. Di antara faedah hadis ini, kata beliau rahimahullahu taala, annahu la ba'sa an tusma'al iqamatu min kharijil masjid. Tidak mengapa iqamah itu terdengar dari luar masjid. Yakni tidak mengapa iqamah dikumandangkan menggunakan speaker luar sehingga terdengar oleh jamaah yang masih ada di luar masjid. Faedah dari hadis yang sudah kita baca, tadi. Wa ala hadza fa idza aqama al muadzin fi mukabbir as-saut li yasma' man kana kharij al masjid fala ba's. Berdasarkan ini, maka apabila muadzin memandangkan iqamah dengan pengeras suara luar, speaker luar, dengan tujuan agar orang yang ada di luar masjid itu mendengarnya, maka tidak mengapa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Justru yang dikhawatirkan akan terjerumus kepada dosa, kata beliau, adalah ketika apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka mengeluarkan suara imam dengan pengeras suara luar sehingga mengganggu orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar masjid, mengganggu orang-orang yang sedang sholat di rumah, para wanita, ya, yang mereka tidak mendatangi masjid, orang-orang yang sakit sholat di rumah, ketika mendengar suara imam di masjid yang suaranya dikeraskan melalui suara speaker luar, mereka tentunya akan terganggu. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang semacam ini dikhawatirkan akan berdosa, padahal ibadah, ya, padahal ibadah. Atau mengganggu masjid sebelahnya ketika masjid-masjidnya berdekatan. Sampai-sampai Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, pernah suatu ketika terjadi, beliau sholat di suatu masjid, beliau mendengar seseorang, ya, ketika itu di sebelahnya, masjid sebelahnya itu, bacaan imam dikeraskan dengan speaker luar, sehingga terdengar di masjid yang di situ juga sedang dilaksanakan sholat jamaah. Akhirnya di antara makmum ada yang mengikuti bacaan imam di masjid yang satunya, di masjid sebelahnya. Ketika masjid sebelahnya imam mengucapkan waladhdallin, ada makmum yang di sini mengucapkan amin. Nah, demikian berarti sangat mengganggu. Ya. Walihada kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nahnu nara anna alladhina yaf'aluna hadza, kami memandang bahwasanya orang-orang yang melakukan hal ini, na'am nara annahum idza kanu yu'dhuna min haula man haulahum fahum athimun. Kami memandang jika mereka itu ternyata mengganggu orang-orang yang berada di sekeliling mereka, maka mereka berdosa. Naam. Maka mereka berdosa. Dan hal ini tidak ada faedahnya, kata beliau. Kenapa? Karena imam itu sholat untuk orang yang ada di dalam masjid. Bukan sholat untuk orang yang mengimami orang yang ada di sekitar masjid. Demikian kata beliau. Nah, maka dengan hadis tadi, فَإِذَا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ. Jika seorang mendapatkan imam sedang ruku, maka dia pun bertakbir, takbiratul ihram. Kemudian dia ruku bersama imam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Dan pembahasannya masih banyak, hanya saja waktunya sudah tidak memungkinkan, sehingga kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Barakallahu fikum.